siapa tak luka dan takkan kecewa bila cintanya berakhir duka. Apa hendak dikata, padiku tanam tumbuh ilala. Lagu-lagu uga kuwi pantengin terus channel YouTube-nya SMI supaya jenengan sedoyo saged selalu update ingkang lagu-lagu kula. Terima kasih.